بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في الأقوال والأعمال. الحمد لله رب العالمين. ini kajian seri ke-6, pertemuan ke-6 dari kajian kitab Kifayatul Akhyar, dan pada kali ini kita akan membahas tentang Al-Ma Al-Musta'mal jilid kedua yang sebelumnya telah kita bahas. Dan kita ulang sedikit bahwa saya dalam mazhab air terbagi menjadi 4, yaitu pertama tahirun, mutahhirun, ghair makruh. Kemudian yang kedua tahirun, mutahhirun, makruh, yaitu al-ma' al-musham. Kemudian yang ketiga tahirun, ghair mutahhirin. Apa aja? Yang ketiga tahirun, ghair mutahhirin. Yang pertama apa? Al-ma' al-musta'mal. Kemudian yang kedua adalah al-mutaghayyir bima khalatahu min ath-thahirat. Keempat adalah al-ma' an-najis. Nah, dalam mazhab bahwasanya air musta'mal itu tidak bisa mengangkat hadas dan tidak pula bisa menghilangkan najis. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya. Atau dalam resminya mazhab. Disebabkan para sahabat mereka pun tidak mengumpulkan air musta'mal, padahal mereka sudah butuh. Tapi mereka malah lebih ke tayamum kalau misalnya enggak ada air mutlak. Ya. Itu dalil dari mazhab. Kemudian kemarin kita belajar juga tentang illat. Kenapa al-ma' al-musta'mal itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Ilatnya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sebab dari pelarangan itu adalah bahwasanya air musta'mal itu sudah dipakai untuk hal yang fardu. Ya, ada juga yang mengatakan al-ma' al-musta'mal ilatnya dilarang. Dilarang ilatnya adalah karena sudah dipakai untuk ibadah. Nah, tiap-tiap ilat itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya yang sudah kita pelajari kemarin. Maka sekarang insya Allah kita akan memulai dari wa'alam anna zawjatal majnunata idha hadat, dan seterusnya. Dari situ dulu ya. Dari situ lagi ya. Baik, tafadhal antum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam anna zawjah. Dibaca anna zawjatal majnunata. واعلم أن زوجة المجنونة إذا حاضت وغسلها زوجها حكم الكافرة فيما ذكرناه وهي مسألة حسنة ذكرها الرافع في صفات الوضوء وأسقطها النووي من الروضة. واعلم بل كتابنا واعلم أن الزوجة المجنونة إذا حاضت. الزوجة المجنونة إذا حاضت itu زوجة yang gila ya. Gila di sini hilang akal maksudnya. إذا حاضت, jika dia telah haid. Baik, zaujah majnunah, ketika dia hilang akal, berarti kan hilang taklifnya. Tidak diwajibkan atasnya sholat sebenarnya bahkan. Ya. Jadi orang yang majnun, yaitu yang hilang akalnya, maka dia tidak diwajibkan atasnya sholat, karena dia bukan mukallaf ketika itu, enggak sadar. Nah, tapi kan namanya zaujah atau perempuan, bisa aja haid, normalnya haid. Dan haid itu enggak melihat dia berakal atau enggak, bisa aja, bahkan binatang. Diriwayatkan, dalam segi Syafi'i juga ditulis, dalam kitab-kitab madhab, bahwasanya ada beberapa binatang yang bisa haid. Ya, binatang pun ada beberapa binatang yang bisa haid. Di Hasyir Al-Bajuri ada, sebenarnya lupa di halaman berapanya. Ya. Nah, wa ghassalaha zawjuha, dan suaminya memandikan dia. Nah, ini hukumnya boleh kalau misalnya memang darurat. Seseorang boleh dimandikan atau diwudukan, boleh. Kalau misalnya darurat. Nah, suaminya pun memandikan zaujah majnunah tersebut. Hukumnya seperti hukum perempuan kafir yang telah kita sebutkan di pertemuan kemarin. Ya, hukumnya gimana? Nah, kita lihat dari segi ilatnya. Hukumnya di sini maksudnya hukum dari air musta'malnya itu. Hukum air musta'mal bekas zaujah majnunah itu. Dan misalnya ada zaujah majnunah dimandikan sama suaminya, maka apa hukum air? Apa hukum air ini? Ya. Apa hukum air ini? Air bekas dari zaujah majnunah ini. Apakah hukumnya dia musta'mal yang gak boleh pakai atau dia masih tetap tahur? Ya, itu dilihat dari bagaimana kita memandang ilat pelarangan musta'mal. Kalau misalnya ilatnya kita bilang karena fardu, ya karena inna fardu, kewajiban, dia harus mandi haid. Waalaikumsalam. Dia harus mandi haid sebelumnya. Kalau ilatnya adalah karena fardu, maka yang kalau misalnya kita memandang itu, maka menjadi apa ini airnya tetap atau enggak? Hah? Airnya suci, menyucikan atau enggak? Mustamal. Kalau misalnya kita bilang ini fardu ilatnya dan ini zaujah majnunah, itu sebenarnya wajib juga untuk kita mandikan, maka menjadi musta'mal. Kalau ilatnya fardu. Tapi kalau ilatnya bukan karena fardu melainkan karena ibadah, maka dia air tersebut bekas dari itu, bukan air musta'mal yang tahir, ghair mutahhir, tapi air yang masih menjadi tahur. Kenapa? Karena ini bukan bentuk ibadah. Karena zaujah majnunah ini enggak ghair mukallaf, enggak dibebani ibadah. Kayak gitu. Jadi seperti yang tadi, seperti hukumnya, hukum air musta'malnya orang kafir atau perempuan kafir tadi. Wa hiya mas'alatun hasanah, kata Imam Al-Hizni, dan dia ini adalah masalah yang baik. Zakaroha rafi'iyu fi sifatil wudu, yaitu masalah seperti ini, zakaroha, yaitu telah menyebutkannya. Ha di sini kembali kemana? Ha di sini kembali kemana? Al-mas'alah. Zakaroha, yaitu zakaro filkal mas'alah al-rafi'i. Jadi Imam al-Rafi'i dalam kitab Al-Aziz atau Fath Al-Aziz telah menyebutkan masalah ini. Fi sifatil wudu, dalam sifat wudu dalam kitabnya. Tapi nama sifat wudu ini bukan nama kitab, tapi nama salah satu tema dalam kitab Fathul Aziz. Ya. Jangan sampai nanti zakarha rafi'i fi sifatil wudu, berarti wah ini ada sekian Syekh Albani menulis juga. Enggak, ini enggak ada nyambungnya sama itu. Nanti sifat salat Nabi ini enggak. Wa asqatha an-Nawawi min ar-Raudhah, dan Imam An-Nawawi telah menghilangkan masalah ini dalam kitab Ar-Raudhah, yaitu Raudhatul Thalibin. Jadi dalam kitab Raudhatul Thalibin, masalah ini tidak disinggung oleh Imam An-Nawawi. Padahal kitab Ar-Raudhah ini memang mengambil dari kitab Fathul Aziz Dan kitab Ar-Raudhah itu ringkasan dari kitab Fathul Aziz, kemudian ditambahkan oleh Imam Nawawi sedikit ya. Baik, silakan baca Mas. Wa'alam. Wa'alam annal ma'al ladhi tawadza'a bihil sabi as-sabi ghairu tahur wa kadzal ma'al ladhi yatawadza'a bihil mutanabbil wa kadza man la ya'taqidu wujubil niyyah man la ya'taqidu wujuban niyyah ala sahih fil jami' ala sahih fil jami' wa'lam dan ketahuilah annal ma' bahwasanya air alladhi tawaddu'a bihi as-sabiyyu ghairu tahur. Gimana ini? Al-ma alladhi tawaddu'a bihi as-sabiyyu ghairu tahur. Air yang telah dipakai wudu dengannya oleh as-sabi. Apa arti as-sabi? Enggak mesti bayi, Pak. Anak kecil lagi. Anak kecil yang belum balig, ya. As-sabi itu air bekas itu ghairu tahur. Tidak suci dan menyucikan. Jadi tetap mereka itu air bekas mereka musta'mal di sini dikatakan. Wa kadza dan begitu juga al-ma air alladhi yatawaddau bihi al-mutanaffil. Air bekas orang yang wudu. Namun wudunya itu mutanaffil dia, yaitu yang wudu sunnah. Wudunya sunnah, bukan wudu wajib. Itu disebut di sini sebagai apa? Air mustamal. Jadi kalau misalnya ada seseorang wudunya wudu biasa, bukan wudu wajib, dia wudunya sunnah, maka air sisa bekasnya di ini yang pertama, pembasuhan pertama, cucian pertama, dia menjadi musta'mal. Wa kadza man la ya'taqidu wujuban niyyah. Dan begitu juga air wudunya man orang yang la ya'taqid tidak berakidah, maksudnya tidak meyakini wujuban niyyah, wajibnya niat. Ada permasalahan apakah wudu apakah niat merupakan rukun dari wudu? Kata kewajiban wudu dalam mazhab Syafi'i ya, iya, dan memang iya. Namun kalau dalam mazhab Hanafi tidak. Jadi mereka di sini Imam Al-Hisni dan juga Imam Nawawi dan lainnya para ulama mazhab mempermasalahkan juga gini, misalnya ada seorang bermazhab Hanafi. Ya, ini misalnya kita semua bermazhab Syafi'i. Kecuali ada satu orang syaz beda sendiri dia. Dia bermazhab Hanafi. Wudu di masjid itu. Kalau dia bermazhab Hanafi berarti dia tidak menjadikan niat sebagai rukun wudu. Beda dengan kita mazhab Syafi'i. Nah, sekarang permasalahannya bolehkah kita wudu dengan air bekas mereka? Gitu, bekas dia nih. Karena kalau bagi kita mazhab Syafi'i seseorang yang berwudu tanpa niat maka tidak sah wudunya. Namanya Syafi'i. Sama aja kita bilang itu orang Hanafi ini, mazhab Hanafi ini, dia kalau wudu sebenarnya enggak sah itu wudunya dalam mazhab kita. Nah. Orang yang enggak sah wudunya berarti kan air wudunya itu kan ikut dengan ketidaksahannya. Paham enggak di sini? Enggak belum paham. Belum begitu paham ya, Pak. Permasalahan ini. Misalnya kita mazhab diulang nih kasusnya. Kita semua misalnya ini ya, Pak Anwar beda sendiri, ikut mazhab Hanafi. Karena mungkin dari Pakistan mungkin. Kita semua mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, niat adalah rukun wudu. Maksudnya rukun berarti wajib benar-benar. Kalau enggak pakai niat, maka wudu itu enggak sah sama sekali. Adapun kalau misalnya menurut mazhab Hanafi, Pak Anwar ini, bagi beliau niat itu bukan rukun, sehingga ana mau sembarang wudu tanpa niatan menghilangkan hadas itu sudah hilang hadasnya. Itu menurut beliau. Dan kita semua dalam mazhab Syafi'i tahu itu, oh ini orang Hanafi ini beda sendiri, wudu terserah dia dah. Dan setiap wudunya itu menurut dia pasti bakal menghilangkan hadas. Nah, itu mesti kan enggak harus ada niat dulu, niat menghilangkan hadas tadi saya berhadas misalnya kentut atau kencing. Baik. Perbedaan ini kan melazimkan adanya anggapan dari kita bermadzhab Syafi'i bahwasanya wudu beliau itu sebenarnya enggak sah, ya enggak? Ya enggak sah. Kenapa? Karena meninggalkan niat, ya meninggalkan rukun. Ibarat kalau misalnya antum sholat enggak pakai Al-Fatihah, sah enggak sholatnya? Enggak sah. Begitu juga dengan sholat enggak dengan wudu tanpa niat, maka enggak sah niat wudunya. Ya kan? Nah, udah itu udah paham yang itu, sikap situ udah paham. Ini udah paham, agak belum paham. Insya Allah belum paham. Karena di ini aja. Insya Allah paham, insya Allah paham. Jadi kan ibarat kita bilang wudunya beliau ini enggak sah. Berarti wudu yang enggak sah itu kan wudu yang enggak mu'tabar. Airnya berarti kan sama dengan apa? Sama aja gitu, sama dengan sebelumnya, bukan mustakmal gitu kan. Nah, tetapi di sini disebut bahwasanya wudunya Pak Anwar ini yang bermadzhab Hanafi yang tidak meyakini kewajiban niat itu tetap ghairu tahur, tetap mustakmal bagi kita. Ya. Walaupun bagi kita wudunya sebenarnya enggak sah, tapi airnya tetap mustamad. Baik. Masalahnya di sini. Kalimat beliau ini, ana sendiri wallahu alam dan mungkin keterbatasan ilmu ana, kalimat beliau ini bertabrakan dengan kalimat halaman sebelumnya. Fasahihu annahu ta'adda bihi fard. Seperti ini, waktarafat ashabu fi illati atau bukan bertentangan, malah dalam persetujuan akhwan. Waktarafat ashabu fi illati man'i isti'mali thaniyan. Fasahihu annahu, ini illati apa tadi yang dipilih oleh Syekh Al-Hizmi? Bahwasanya air musti'mal itu dilarang illatnya karena telah menunaikan yang fardu wajib. Bukan menunaikan yang ibadah. Baik. Nah, itu apa tadi yang salah? Bukan bertentangan, apa? Berselarasan. Konsekuensinya, ya. Kita kembali ke wa'lam annal ma'a alladhi tawaddo bihi sabiyyu ghairu tahur. Anak kecil, ketika dia wudu, ketika dia mau sholat, ya kan? Anak kecil, ketika dia mau sholat, wajib nggak atasnya wudu? Atau enggak usah wudu. Gimana, Mas? Anak antum misalnya 5 tahun. Mau sholat. Antum haruskan wudu enggak sama dia? Atau kamu kan masih kecil, udah enggak usah wudu, sholat aja langsung. Gimana itu? Antum haruskan wudu enggak, Pak? Antum kan anaknya udah 4 insyaallah, alhamdulillah semuanya diwajibkan wudu enggak sebelum sholat? Iya kan? Suruh wudu kan? Menurut antum itu wajib enggak harus ada wudu sebelum sholatnya dia? Enggak tahu. Berarti selama ini antum bukan mencegah, menyuruh dengan kejahilan gitu. Albina anal jahil ini enggak tahu lah. Enggak, tapi selalu antum tekankan wudu sebelum sholat kan? Karena wudu kuncinya sholat. Maksudnya mistahul sholat ya tuhur, bersuci adalah kuncinya sholat. Iya. Baik. Berarti wudu ini terkategorikan sebagai fardu bukan? Untuk anak kecil itu fardu. Baik. Kalaupun anak kecil itu melakukan wudu itu tergolong ibadah yang sah enggak dalam Islam? Anak kecil belum dicat dosa pahala kan? Tapi ibadah itu bukan ibadah. Tapi kewajiban enggak? Kewajiban. Baik. Berarti kalau misalnya anak kecil itu berwudu, dia telah melaksanakan kewajiban, namun bukan merupakan ibadah. Ibadah itu kembali ke kitanya, orang dewasanya. Nah, sobi atau anak kecil ini, ketika dia telah melakukan kewajiban ini, maka air bekas wudu wajibnya itu menjadi mustamal. Paham gak kata-katanya? Paham, Mas? Apa ini? Paham? Anda paham? Paham? Mas Ali paham? Alhamdulillah. Baik, dah itu ya. Kemudian yang kedua. Wa kadzal ma'ul ladzi yatawaddau bihi al-mutanaffil. Dan begitu juga dengan orang dengan air yang telah dipakai wudu untuk mutanaffil oleh orang yang wudunya wudu sunnah. Ya, wudu sunnah. Nah, contohnya wudu sunnah asalnya enggak termasuk mustahmal secara umumnya. Tetapi ternyata dalam wudu sunnah tetap ada kewajibannya. Sehingga antum wudu sunnah ini. Wudu sunnah dalam artian antum hanya untuk menyegarkan, ya, atau termasuk sunnah kan di setiap sholat lima waktu kita memperbarui wudu walaupun belum berhadas. Misalnya maghrib kita udah suci wudu udah selesai. Menjelang azan isya kita belum berhadas, belum ngapa-ngapa, tapi kita pengen memperbarui wudu. Ini sunnah. Baik. Asalnya yang sunnah itu enggak termasuk mustakmal. Tetapi ternyata walaupun dia sunnah, di dalam wudunya tetap dia harus wajib mencuci pertama kali, kan? Ya kan? Ada kewajiban. Maka tetap air cucian pertama kali itu menjadi mustakmal. Itu maksudnya di sini. Paham enggak? Cucian pertama kali dalam wudu sunnah. Kita kan yang wajibnya dalam wudu itu ngapain? Pertama ya kumur-kumur dan istinsyak-istinsyak, kemudian ini. Nah, yang ini pertama kalinya itu air yang netes berpisah dari muka itu adalah mustakmal. Itu adalah mustakmal. Ya. Tujuan tangan yang pertama kalinya adalah mustakmal. Kemudian yang kedua kalinya, nah ini sunnah, enggak masalah. Gitu. Itu yang dimaksud di sini mungkin karena dikategorikan di sini wa kadzal ma' alladzi yatawaddau bihi al-mutanaffil. Ketiga itu orang atau wudunya orang yang tidak meyakini wajibnya niat atau rukunnya niat. Seperti tadi Pak Anwar dari mazhab Hanafi. Pak Anwar dari mazhab Hanafi. Bagi kita wudunya ini enggak sah. Kenapa? Karena kita berwudu Syafi'i, wudunya beliau ini enggak sah. Kenapa? Karena beliau tidak menunaikan satu rukun dan dengan sengaja meninggalkan satu rukun itu. Atau tidak menganggap adanya wajibnya rukun itu, yaitu niat. Berarti wudunya enggak sah nih, Pak. Nah, tetapi beliau ini wajib wudu enggak? Wajib wudu enggak sebelum salat? Maksudnya kalau udah berhadas, wajib berwudu. Nah, kemudian setelah beliau, kalau beliau berwudu pun itu menunaikan wajib bukan? Menunaikan kewajiban enggak? Keharusan enggak bagi beliau menunaikan kewajiban atau keharusan? Tapi ibadah bukan bagi kita. Beliau ini beribadah bukan? Wudu itu ibadah bukan? Bukan. Kenapa? Karena rukunnya enggak dianggap sama beliau. Gitu. Tapi harus kita, beliau ini fasik. Sholatnya enggak sah, kafir dan sebagainya. Enggak sampai situ. Para ulama mereka berbeda pendapat dalam hal ini prinsipnya sebenarnya. Masalah ini kalau misalnya kita bilang beliau enggak sah salat, enggak sah wudunya, otomatis enggak sah salatnya berarti nanti bakal kena azab kubur gitu kan. Bahkan bisa kafir bisa kalau sengaja. Tapi kan enggak sampai situ karena ini khilafiyah. Walaupun ini prinsipil tapi khilafiyah seperti ini khilafiyah yang insyaallah berdasarkan ijtihad masing-masing. Nah, beliau tetap melaksanakan kewajiban yaitu wudunya. Tetapi kewajiban yang beliau lakukan ini menurut kita tidak sah, berarti bukan ibadah. Nah, karena air mustakmal kita anggap ilatnya itu adalah menjalankan kewajiban, maka karena beliau menjalankan kewajiban maka air tersebut mustakmal. Nah, bagi teman-teman kita misalnya yang mengatakan ilatnya mustakmal itu karena menjalankan ibadah. Kalau bagi orang yang mengatakan ilatnya adalah menjalankan ibadah, maka ayat tersebut bukan mustakmal. Kenapa? Karena itu bukan termasuk ibadah. Enggak sah ibadahnya. Berarti air ini tetap kalau pada asalnya. Bisa dipahami? Agak rumit ya? Sedikit rumit. Ya udah, nanti ujung-ujung kita lupain kok, enggak apa-apa. Niat di sini. Dalam... Bukan masalah itu. Masalah niat yaitu niat untuk menghilangkan hadas. Ya. Jadi diwajibkan bagi kita sebenarnya ketika sebelum berwudu, kita ada niatan ini untuk menghilangkan hadas atau pikiran untuk menghilangkan hadas. Kalau terlalu malah jadi takutnya bid'ah intinya. Kalau niatan di kolbu, bahwasanya ini saya wudu, niatan wudu karena tadi berhadas gitu. Udah seperti itu aja udah masuk niat. Adapun kalau dalam mazhab Hanafi, atau enggak ada pikiran apa-apa, wudu aja, itu udah mewakili semua dari entah tadi habis kentut, habis kencing, habis buang air besar, habis tidur, itu udah mewakili. Enggak ada pikiran tentang raf'ul hadas, wudu aja, udah dalam mazhab Hanafi itu sah sebagai wudu syar'i ibadah itu dalam mazhab Hanafi dan menghilangkan apa-apa? Ya, dia tanya beliau kan beliau kan. Ya kita sebagai orang yang biasa ya mikirnya gitu. Cuman kan bagi mazhab yang mazhab Hanafi orang-orang yang udah tradisinya mazhab Hanafi itu harus seperti ini. Mungkin biasa bagi maksudnya mereka nggak mikirin niat mungkin untuk wudu. Ya kita karena emang udah didikan dan udah kebiasaan, jadi emang mandi gitu kan. Tadi junub gitu kan, kayaknya gak ada niatan mandi junub, kayaknya aneh gitu rasanya. Atau wudu, tiba-tiba wudu gitu aja sembarangan kayak aneh, itu kita. Kita kan udah terbiasa dengan itu. Iya. Ya mungkin begitu juga dengan mereka menganggap kita aneh. Anehnya apa, kayak gini aja repot banget sih gitu kan. Karena ini belajar kan, mengetahui mazhab. Wallahu a'lam. Di syafi'i sendiri, wajibkan tarawih. Enggak. Tapi ada beberapa ulama Syafi'iyah, ulama era Nawawi, era 5-6-7 Hijriah sampai sekarang, itu mereka memustahabkan atau menganjurkan untuk tarawih untuk niat selain sholat ada juga niat wudu juga tarawih ada. Bahkan ada juga diseragamkan kalimat-kalimatnya. Ada. Tapi kalau untuk Nawawi itu sawmaghrina an nadai fardhi syahri ramadhan hadhi sanatillahi ta'ala, itu enggak tahu di kitab apa ya, kalau yang itu lafal itu enggak tahu di kitab apa atau memang udah ijma Indonesian atau gimana, enggak tahu juga. Nawai itu usolli salatan apa sih antum gimana dulu? Ayat Al-Ma'ribi salat rukaatin lillahi ta'ala mustaqbil kiblatin lillahi ta'ala, itu juga berdasarkan ijtihad dari beberapa ulama Syafi'iyah. Ya, jadi beberapa ulama Syafi'iyah diantaranya kalau anda baca di Al-Hawi Al-Kabirnya Al-Mawardi atau jilid 3 atau jilid 2 ya lupa anda, itu dan jadi dalam niat salat kita harus menta'yin, namanya menta'yin itu menentukan beberapa poin. Menentukan sholatnya apa, bilangan rokaatnya, dan istiqbal kiblahnya, itu harus ditentukan. Nah kemudian ulama-ulama setelahnya mengatakan bahwasanya talaffuz itu dianjurkan dengan alasan ta'kid. Ta'kid itu adalah memperkuat niatan. Jadi kadang kalau misalnya kita mau niat melakukan sesuatu ya, kemudian kita lafalkan saya harus gini. Itu kan terasa ada kekuatan lebih. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Cuma akhirnya dengan adanya fatwa seperti itu atau dari dengan adanya perkata atau ijtihad seperti itu, jadinya malah jadi seragam. Nah, keseragaman ini yang kemudian yang membuat ini dilakukan menjadi bid'ah gitu loh. Atau kalau misalnya melafalkan niat dalam arti memberitahukan sesuatu niat antum itu asalnya bukan bid'ah. Kayak misalnya, insyaallah saya harus sholat setelah ini 3 rakaat maghrib atau saya mau sholat 3 rakaat tahajud. Melafalkan seperti itu asalnya bukan bid'ah. Itu hanyalah mungkin pengabaran atau penguatan semata. Namun ketika menjadi rutinitas, ya, seragam, atau bahkan dianggap sebagai sesuatu yang baik dalam agama dan diseragamkan, maka ini yang ditakutkan menjadi bid'ah. Apapun kalau sekali-kali anak ngabarin misalnya, Mas Ari, insya Allah nanti anak bakal sedekah 500 ribu. Ini kan sama dengan melafalkan niat kan? Maksudnya melafalkan niat, yaitu menuturkan niat dengan lisan. Mengabarkan. Ini bukan bid'ah, pemberitahuan aja. Atau sebagai penguatan atau pengingatan supaya nanti benar-benar bisa dalam melakukan itu. Tapi ketika menyeragamkan setiap amalan sebelum amalan saya terus melakukan melafalkan, ini yang akan menjadi itu yang dari bid'ah nantinya, gitu loh. Ya. Jadi asalnya mazhab Syafi'i sendiri dulunya enggak seperti itu, enggak seperti sekarang. Malah jadi wajib sekarang bagi yang enggak melafalkan malah dianggap ya you know lah, gitu kan. Nah itu asalnya seperti itu. Ya. Baik, ya. Sudah. Kita menuju ke kalimat berikutnya. Tafadhal Pak. Qala Imam Al-Rahimahullah. Summa ma'adama al-ma'u mutaraddidan ala al-adwi. Adwi. Atau udwi boleh. Ala al-adwi. لا يثبت له حكم الاستثمار ولو جرى الماء من عدو المتوضئ إلى عدو آخر صار مستعملا حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى صار مستعملا ولو انتقل الماء الذي يغمر فيه الانتقال من عدو إلى موضع آخر من ذلك العدو كالحافر عند نقله من الكف إلى الساعد ورده إلى الكف ونحوه لا يضر انتقاله وإن خرقه الهواء وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في آخر الباب الثاني من أبواب التيمم وأمحلها النووي إلا أنه ذكر هنا من زيادة الروضة أنه لو انفصل الماء من بعد أعضاء الجلد إلى بعضها ودخان الأصح عند الماوردي والرويان أنه لا يضر ولا يصير مستعملا والرابط عند الخرافانيين أنه يصير مستعملا وقال الإمام إن نقله قصدا صار مستعملا وإلا فلا وصححه النووي في التحقيق أنه يصير مستعملا وصحح ابن الرفعة أنه لا يصير مستعملا. طيب أرقوه طيب ini permasalahan banyak nih. Siap-siap ya. ثم ما دام الماء مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال. Kemudian madama selama alma ayat tersebut mutaraddidan 'alal 'adwi. Mutaraddid itu artinya bolak-balik. Ya, taraddada ya taraddadu ibarat kalau misalnya saya mau keluar tapi saya taraddud mau keluar apa enggak ya. Jadi nah, balik lagi keluar dia. Ya gitu, bolak-balik. Ya, selama air itu mutaraddid bolak-balik 'alal 'adwi di anggota tubuh, ya. لا يثبت له حكم الاستعمال tidak tertetapkan baginya hukum isti'mal. Jadi masih hukum biasa. Ya, kalau misalnya kita di muka, ya kita slashing gitu kan, wajah, ya. Air itu kita bolak-balikin. Ya. Maka apa yang ada di sini bolak-balik air dari air itu enggak mustamal. Maksudnya baru dikategorikan mustamal ketika dia sudah menetes atau berpisah dari anggota tubuh yang kita cuci itu. Contoh tangan misalnya. Nah kan misalnya kita keran, ya, kemudian ya kita giniin, kan air kan terguyur di sini dengan sendirinya. Nah ini bukan mustamal, karena dia masih di dalam anggota tubuh yang kita cuci itu, belum terpisah, belum tertetes. Ya, jadi kalau misalnya kita giniin, saya kemudian kita giniin, saya turun kita mainin, atas bawah kita mainin terus. Itu enggak menjadi mustamal, belum, tapi dia masih di anggota tubuh ini. Ya, itu maksudnya di situ. Ya. Dia bukan termasuk air musta'mal. Walau jaral ma'u min 'adwil mutawaddi'i ila 'adwin akhar sara musta'malan. Nah. Walau jara al-ma', seandainya misalnya al-ma', air itu jara, yaitu mengalir atau merayap, ya merambat min abwil mutawaddi, dari anggota tubuh sang pawudu, orang yang berwudu itu, ila abwil akhar, ke anggota tubuh lainnya, sara musta'malan, maka ayat tersebut menjadi ayat musta'mal dalam mazhab. Jadi tadi misalnya ini air ya mengalir dari ini mengalirnya ke sini, kotiak. Nah ini udah jadi mustamal, ya kan? Lalu kita iniin air apa banyak itu dua segepok ini, kemudian bluk gitu kan? Kemudian ngalir sampai sini, ya? Maka menjadi mustamal yang di sini udah keluar dari anggota tubuh ini. Ini kan anggota tubuh lainnya nih. Ini menurut antum ini masih muka atau bukan? Kalau menurut antum masih muka berarti masih belum mustamal. Iya. Jadi dari sini ke sini. Enggak, bukan dia enggak sengaja di sini, tapi dia udah kira gini, terus dia jalan gitu aja ke sini, ya jalan ke sini ke leher. Nah ini yang di leher yang di sini udah jadi mustamal, itu maksudnya gitu. Sara mustamal, maka dia menjadi mustamal. Ya, hatta lawin tuqila min ihdal yadaini, bukan intuqila, hatta lawin taqala min ihdal yadaini ila al-ukhra sara musta'malan, hatta sampai law andai intaqala, yaitu pindah, yaitu apa yang pindah di sini, tangannya atau mukanya, airnya, sahih, sampai andai misalnya air tersebut pindah min ihdal yadain, dari salah satu tangan ila al-ukhra, ke tangan lainnya, sara musta'malan, maka air tersebut menjadi air mustamal, ya enggak? Misal tadi kan, ini air keran, terus kayak gini kan? Nah, ini kan air masih banyak di sini, terus kayak gini, gitu, di sini. Nah, ketika udah, apa, gini, airnya udah, bertindah dari tangan ini ke tangan ini, bertindahnya 1 cm itu udah berubah statusnya menjadi mustamal, paham enggak? Ya, paham. Nah, contoh lain muka kan? Gini, nah kemudian ini kan masuk banyak air, terus antum gini muka antum, gitu, terus jatuh airnya ke sini, terus antum pakai di sini, nggak boleh, kenapa? Karena air yang dari sini udah menjadi mustamal, karena keluar dari anggota tubuh yang wajib dicuci, paham nggak di sini? Hah? Iya. Yang di sini berarti mustamal. Ah, mustamal. Jadi kan bisa kita ini. Kan di sini ada air nanti otomatis kan, maka ini mustamal, antum nggak boleh begini terus gini enggak, gitu dalam agama seperti itu. Kalau misalnya kita pakai teori air mustamal, oke. Berarti kalau misalnya kaki juga gitu, kaki kanan ada peran, terus kaki kanan, terus antum kaki kanan, antum ciprat-cipratin dari kaki saya gitu ke kaki kiri. Ya, kalau ada kayak gitu repot banget. Anak kecil aja enggak mau kayak gitu. Ya tadi sudah walau intaqala al-ma'u allazi abwan hatta law intaqala min ihda al-yadayni ila al-ukhra sawra musta'maran. Walau intaqala al-ma'u allazi yaghlibu fihi al-intiqalu min 'adwin ila mawdi'in akhar min dhalika al-'adwu kal-hasili 'inda naqlihi min al-kaffi ila al-sa'idi ورده إلى الكف ونحوه لا يضر انتقاله. فهم؟ فهم؟ أنا فهم أنا. أنا فهم. أنتم فهم؟ سيبقى أنا لا فهم كمالني. مثال ولو انتقل الماء. عندنا انتقل الماء أرضية بقى. أرضية برتيندا. هنا. أير رسول صفاتي الذي يغلب فيه الانتقال من عضو إلى موضع آخر من ذلك العدو. Yang mana pindahan tersebut يغلب الانتقال pindahan tersebut يغلب فيه yang normalnya mayoritasnya pindahnya itu min عضو dari suatu anggota tubuh إلى موضع آخر ke tempat lain ke situs lain, ke bagian lain, min zalikal adu, di bagian itu sendiri, di anggota tubuh itu sendiri. Intikolnya itu, ya, intikolnya itu bukan ke anggota tubuh lain, maksudnya gitu, tapi masih ke anggota tubuh itu sendiri. Paham gak? Iya, iya, dia berpindah, tapi dari ini misalnya, ya ke sini. Nah, ini sama sini, walaupun ini namanya kaf. Nah, ini namanya sa'id. Yaitu ini hasta, sa'id. Ini kaf. Dua-duanya beda nama anggota tubuh sebenarnya. Tapi ini masih satu paket sebenarnya kan, tangan. Pindahnya air ke sini, sampai sini, itu enggak masalah. Misalnya nih, kalhasili, sebagaimana yang terhasilkan, apa yang terjadi, inda naqlihi ketika perpindahan air tersebut, minal kaf dari kaf ya kaf ini telapak tangan ila as-sa'id yaitu hasta lengan bawah ini ya wa raddahu dan kemudian dia wa raddihi dan mengembalikannya ila al-kaf ke kaf. Jadi kalau misalnya antum pindahkan dari sini dari kaf ke ini hasta kemudian antum balikin ke kaf lagi maka di sini la yadurru intiqaluhu. Perpindahan air tersebut tidak memberikan mudharat. Ya, tidak mencederai air tersebut. Dia tidak disebut sebagai musta'mal. Paham enggak ini? Kenapa disebut musta'mal? Karena masih ada di dalam apa? Di dalam satu anggota atau paketan wudunya. Kemudian wa in kharaqahu al-hawa meskipun dia misalnya di kharaqa itu artinya robek ya maksudnya mungkin maksudnya begini meskipun misalnya dia dibawa oleh angin paham enggak nah begini ya terus angin kencang nih dari arah depan antum atau kan air di sini nih angin kencang air terbawa ke sini sendiri jadi bukan antum begini air ke bawah sini sendiri nah ini apakah terbawanya air oleh angin yang kencang ini membuat air tersebut menjadi musta'mal? Enggak. Kenapa? Karena masih ada di dalam satu anggota tubuh. Sampun ngertos kok direng mas. Sampun ya, alhamdulillah. Nah. Kalau ini dari kepala terus kuping, pundak, mata kaki. Gimana? Kan sebelumnya kita dari kepala langsung kuping mustakmal. Nah, kepala terus enggak mustakmal karena hadisnya yang sahih bahwasanya dia pakai mas'al udhunain itu dengan air bekas dari ini kepala. Enggak masalah, itu bukan mustakmal mainnya karena itu syariatnya seperti itu gitu. Iya. Karena begini karena udhunan itu satu paket dengan ros. Ya. ibarat kaf satu paket dengan sa'i. Kaf telapak tangan satu paket dengan ini kan. Itu juga ra'as sama udhunan ini satu paket. Oke, wamsahu biru'usikum. Kata dalam surat Al-Maidah, wamsahu biru'usikum. Ru'us itu kepala-kepala di sini. Masuk ke dalam ru'us itu adalah kuping. Ya, paham. Jadi ra'as itu termasuk juga kuping. Nah, telinga. Ya, jadi ini sama telinga satu paket. Kan kita enggak mungkin kita mengusap kepala sambil mengusap telinga, enggak mungkin kan? Mungkin enggak? Hah? Antum bisa enggak mengusap mengusap kepala sambil telinga juga? Gimana tuh? Saya pegang, jadi dipisah. Dipisah tapi satu makna satu paket. Ya. Ibarat antum mungkin enggak mengusap telapak tangan sambil mengusap ini? Cuma tangan tuh segini doang, kalau tangan tuh segini mungkin bisa semuanya. Tapi ingat segini, berarti kan ini dulu. Nah, ya kan? Sama seperti itu. Ya, yang tadi. Jadi itu bukan mustamal, karena masih dalam satu pas. Baik. Mana Zahir? Wahia mas'alatun hasanah. Dan dia adalah permasalahan yang bagus. Ya, tapi sebenarnya tanpa dipermasalahkan pun ini bukan masalah, gitu kan? Zakaraha Ar-Rafi'iyyu fi akhir al-bab ats-tsani min abwab at-tayammum. Imam Ar-Rafi'i telah menyebutkan masalah hasanah ini di akhir bab kedua dari bab-bab tayammum dalam kitabnya Fathul Ajuz. Wa ahmalaha An-Nawawi, dan telah dilalaikan oleh Nawawi. Nawawi rahimahullah tidak mempermasalahkannya. Illa annahu, kecuali melainkan, illa di sini bisa artinya melainkan, annahu yaitu annan nawawiyya zakarahuna, telah menyebutkan di sini min dari kitab Ziyadatul Raudhah, annahu law infasala al-ma'u min ba'di a'dha'il junubi ila ba'diha wajhan. Ini ada dua ada permasalahan lagi. Law, seandainya infasola alma, air itu infasola artinya terpisah. Air tersebut mencar atau terpisah min ba'di a'dha'il junubi ila ba'diha, dari sebagian anggota tubuh orang junub. Junub di sini artinya orang junub. Al junub di sini maknanya adalah orang junub. Ila ba'diha, ke bagian anggota tubuh lainnya. Baik, sekarang antum ketika mandi junub, berarti kan seluruh badan, seluruh bagian tubuh, enggak cukup wudu ya kan, seluruh bagian tubuh, dari kaki, muka, sampai ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, dan rambut juga harus dicuci modelnya, bukan cuma segera diginiin, enggak. Nah, itu permasalahan. Gimana kalau misalnya air yang kita pakai junub nih, ya, kita pakai mandi junub. Air tersebut yang kita siram gini, terus kan pindah-pindah. Kalau anggota tubuh lainnya, ada yang dari muka, kemudian dia pindah ke kaki, gitu kan. Nah, gimana hukumnya itu? Karena apalagi setelah tadi kita kan udah di dalam konteks wudu, ya kan. Kalau wudu kita tahu, tadi batasannya kalau misalnya dia masih sini, masih dalam sentuh anggota tubuh yang wajib, dia walaupun angin yang membawakan, maka dia tetap bagus, baik, boleh dipakai. Tapi kalau misalnya terpisah, bahkan terpisahnya kemudian ke anggota tubuh pasangannya, maka dia musta'mal. Paham di sini? Itu wudu ya. Sekarang gimana kalau misalnya mandi? Mandi junub maksudnya, bukan mandi biasa. Mandi junub. Kalau mandi junub gimana? Mandi junub kan mandi wajib. Atau mandi haid dan mandi nifas. Wah, mandi wajib. Sementara kalau mandi junub, kan bisa jadi air itu terpisah ya dari suatu anggota ke anggota lainnya. Ada dua wajahan, ada dua pendapat di dalam mazhab Syafi'i ini, yaitu pendapat besar. Al-ashah 'inda al-Mawardi war-Ruyani, di sini ada istilah ashah yang lebih sahih. Yang lebih sahih bagi Imam Al-Mawardi dan Imam Ar-Ruyani. Al-Mawardi ya. Al-Mawardi ini imam besar ya. penulis kitab Al-Hawi Al-Kabir, Imam Al-Mawardi, Imam Mazhab Besar, ya, Imam juga yang juga concern dalam masalah politik Islam. Ar-Ruyani juga imam, termasuk imam masyhur, walaupun tidak sebesar Al-Mawardi. Al-Mawardi punya kitab namanya Al-Hawi Al-Kabir, 20 sekian jilid, ya. Ar-Ruyani juga punya kitab namanya Bahrul Mazhab. Tetapi kitabnya Al-Mawardi lebih kuat, lebih kaya dan lebih mu'tamad dalam mazhab, ya, atau lebih masyhur dalam mazhab. Kata atau Al-Mawardi dan Ar-Ruyani mengatakan bahwasanya air tersebut yang berpindah dari satu anggota tubuh ke anggota lainnya dalam mandi junub, la yadur, tidak bermasalah, wala yasiru musta'malan, dan tidak menjadi air musta'mal. Ya. Warrajihu, dan yang rajih indal khurasaniyin, bagi para ulama mazhab Syafi'i dari Khurasan, annahu yasiru musta'malan, bahwasanya ayat tersebut menjadi musta'malan. Repot, masya Allah. Padahal masih dalam satu badan. Ini masalahnya, kalau kita mandi junub, kan kita enggak satu ini, enggak gini, tapi satu badan semuanya harus dimandikan. Berarti satu paket satu badan, kan? Kalau kita pikir-pikir, enak nih pakai yang pendapatnya Mawar dan Ruyani, ya. Ya itu gak masalah, mungkin dari kemana-mana. Dan memang kalau misal kita air gini kan, mandi kan gini. Kalian tuh pasti kan pindah air. Gak bakal atau mandi gini terus air di sini doang gitu kan, gak mungkin. Atau pas gini terus air di sini doang. Gak mungkin, tapi itu kemana-mana. Nah, apalagi pakai shower. Iya, antum pun kalau misal pakai shower, Pak. Sekali pakai shower, serrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr gimana kalau misalnya kesini nih, wah di jalan terus dia, wah jalan terus mustahmal gak nih? Sama subuh gak sholat mustahmal gak nih? Langsung dia bilang, oh kata Imam Marwardi dan Imam Royani ini gak layadur wala yasir mustahmalan dalam kifayatul akhir halaman ke-26. Masya Allah. Tapi ternyata yang rojib dalam madhab Syafi'i bagi orang-orang Khurasan ini mustahmal nih. Waduh. Ada konsekuensi kalau misalnya kita bilang ini gak mustahmal, maka ketika dia udah air di sini, kita boleh gosok-gosok, gak apa-apa. Itu bagian yang gak menganggap mustahmal. Adapun yang menganggap ini mustahmal, wah ini air, udah air ini udah mustahmal, karena yang sah di sini, berarti harus dicipratin di sini pakai air baru. Gitu. Nah itu ada konsekuensi dari pendapat masing-masing. Bedanya as-sah sama ar-rajih. Bedanya as-sah dengan ar-rajih. Kalau misalnya lafal asah berarti yang lebih sahih, berarti pendapat selainnya itu masih mereka anggap sahih. Paham? Jadi kalau misalnya asah, Al-Mawardi dan Royani mengatakan asah, berarti kalau misalnya Al-Mawardi tahu ada pendapat lain yang tidak sama dengan pendapatnya, namun dia mengatakan pendapat saya asah dan pendapat yang antum pegang itu sahih juga. Cuman anda enggak ikut, anda ikut yang lebih sahih, gitu loh. Itu kalau misalnya dikatakan asah lebih sahih. Tapi kalau misalnya dikatakan rajih, itu ibarat pendapat, ini kan rajih bagi orang-orang Khurasaniyin. Ya orang-orang Khurasaniyin ini, mereka menganggap pendapat yang berseberangan dengan mereka, atau yang beda dengan mereka, itulah pendapat yang marjuh, yaitu lemah. Beda kan? Jadi kalau misalnya teman-teman, ana pendapat ini lebih sahih. Berarti lebih sahih, berarti pendapat selainnya itu juga ada yang sahih. Namun dia lebih mengikuti yang lebih dia lebih nyaman dengannya gitu loh. Namun kalau misalnya antum katakan rajih, berarti pendapat selainnya itu marjuh, dan marjuh itu berarti lemah gitu loh. Ibarat kalian bilang dan rajih insyaallah, dan rajih itu berarti sama dengan mengatakan pendapat selain yang saya rajihkan berarti pendapat yang lemah, bukan pendapat yang sahih, namun pendapat yang lemah. Namun tidak serta-merta dibilang batil, enggak mesti. Lemah dengan batil itu ada perbedaan. Batil itu pasti salah. Lemah itu ada kebenaran, namun nggak bisa dijadikan pegangan, gitu. Adapun yang asof, selainnya berarti sahih, dan ini sahih silakan antum pakai. Anda nggak menyalahkan sama sekali, gitu, paham? Iya, mudah-mudahan bisa dipahami. Paham? Sampai bertanya sama. Alhamdulillah. Yaitu rajih. Hingga al-Qurasyin an-Nawawi yasiru mustabad. Tapi ternyata belum cukup dari dua kepusingan ini. Tadi yang tadi pertama Al-Mawardin Ruyan mengatakan enggak masalah itu. Bukan mustakmal, masih bisa dipakai. Berarti kalau berpindah ke kaki, akhirnya tiba-tiba ngalir ke kaki, antum boleh ini di kaki. Ya. Kemudian kalau yang ini Al-Qurasyin yang rajih bagi mereka, itu mustakmal. Enggak boleh di kesok-kesok lagi, udah mustakmal. Nah, wa qala al-imam, ada lagi satu pendapat baru lagi nih. Qala al-imam, kalau kifayatul akhir dalam kifayatul akhir, kalau ada tulisan al-imam, maksudnya adalah Imam al-Juwayni. Imam al-Juwayni penulis kitab al-Waraqat, fi usul fiqh, penulis kitab al-Burhan, fi usul fiqh juga, gurunya Imam Ghazali. Imam al-Juwayni ini gurunya Imam Ghazali, wafat sekitar 470 sekian. Atau ada yang disini? Ya, Imam al-Juwayni, rahimahullah, yang disebut Imamul Haramain. Itu salah satu imam besar dalam mazhab. Penulis kitab Nihayatul Matlab, fi dirayatul mazhab, mensyarah Mukhtasar al-Muzani, Mukhtasar al-Umniya Imam al-Syafi'i. Itu Imam al-Juwayni berkata, in laqalahu qasdan, kalau misalnya dia memindahkan air tersebut qasdan, sengaja, suara musta'amalan. Faham ini? Digambarkan. Kalau misalnya dia memindahkan air dalam ketika masih mandi junub, dia memindahkan air ke anggota tubuh lainnya dengan sengaja, maka menjadi musta'amalan. Contoh shower. Nanti mau shower terus hantu memindahkan muka. Terus hantu pindahin dari muka sini. Ini musta'amal. Karena itu sengaja nih. Antum masih terus sampai habis mandi, sampai mandi full 15 menit di muka doang gitu. Udah. Nah, ini musta'mal. Yang di sini musta'mal baginya karena apa? Sengaja. Adapun kalau misalnya perpindahan ayat tersebut enggak sengaja, antum giniin terus kepala ke muka, terus dia pindah sini. Pindah terus. Kan enggak mungkin dia tetap di sini semua, mau tebel mukanya dari air. Pindah sini. Nah, ini wa illa fala. Kalau misalnya enggak sengaja, enggak disengaja permindahan air itu, maka dia bukan mustakmal sehingga boleh sih. Paham di sini maksudnya? Kalau misalnya kita mandi, sibur kan, terus gini, kan air kan berpindah. Dan berpindahnya itu tanpa instruksi dari kita. Oh, pindah, enggak mesti gitu kan. Dia pindah sendiri, enggak sengaja. Maka ini bukan mustakmal. Paham di sini? Ini rincian-rincian kayak gini, mereka, ulama, perkataan ulama semua, tapi memang inilah mazhab. Mereka kadang-kadang sebagian dari orang sekarang, rekan-rekan ngaji atau bahkan asatidz kalian, enggak mau membahas-membahas kitab-kitab gini, kenapa? Karena repot. Repot dengan akwal seperti ini, perkataan fuqaha, macam-macam ngomongnya. Tetapi ya, kita perlu tahu, minimal perlu tahu, walaupun enggak mengamalkannya, namun minimal kita perlu tahu supaya nanti misalnya kalau ada dari ikhwah atau teman kita atau saudara kita yang kok aneh tata caranya gitu, kok aneh pendapatnya, ya bisa jadi itu ada ulama yang dulu berpendapat seperti itu dan dia ikut itu gitu loh. Minimal kita tahu dulu supaya nggak langsung kita serahkan langsung begitu saja gitu kan. Ya, jadi kata Imam Al-Haramain, kalau dia sengaja memindahkan, maka air yang dipindahkan itu menjadi mustakmal. Kalau enggak sengaja, dan biasanya enggak sengaja, kita kan iniin, airnya mengalir enggak sengaja, maka dia enggak, bukan mustahmal. Ya, berarti ada tiga pendapat dalam satu mazhab. Yang pertama, kalau misalnya berpindah, kata Al-Mawardin dan Ruyani berpendapat yang asah bagi mereka adalah la yadur, enggak masalah isti'malnya. Tapi, ulama Khurasaniyin dalam mazhab mengatakan enggak, itu menjadi mustakmal sengaja atau enggak sengaja. Adapun Imamul Haramain merinci. Kalau dia sengaja memindahkan ke anggota tubuh lainnya, mustakmal. Kalau dia enggak sengaja, enggak mustakmal. Kalau misalnya dia enggak sengaja, kalau misalnya sengaja dia menjadi mustakmal. Kalau misalnya dia enggak sengaja, bukan mustakmal. Oke? Ya. Ini hanya pengetahuan. Ilmu pengetahuan umum ya, dalam mazhab ya, yang ujung-ujungnya kita tidak mempermasalahkan ini semua, ya. Tapi ini untuk pengetahuan penting. Wa shahaha an-Nawawi fi tahqiq, tahqiq terhadap minhaj atau kitabnya. Nawawi rahimahullah mensahihkan apa? Annahu yasiru musta'malan. Bahwasanya air yang berpindah itu menjadi musta'mal. Wa shahaha Ibnu Rif'ah, salah satu ulama besar juga membela mazhab Syafi'i, annahu la yasiru musta'malan. Jadi Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi berpendapat, ya, Imam Nawawi dan Ibnu Rif'ah di sini hampir satu zaman, tapi lebih dulu atau sama satu zaman. Imam Nawawi mengikuti pendapat apa? Khurasaniyin. Kalau Ibnu Rif'ah mengikuti pendapat yang Mawardi dan Ruyani. Dan itu insya Allah yang sahih. Enggak ada musamal-musamal. Ya, enggak pakai musamal. Tetap semuanya mau bagaimanapun, mau mindahin sengaja atau enggak sengaja, semuanya bukan musamal. Ya, itu yang lebih sahih. Ya, keluar dari madhab ini. Oke. Khalas. Khalas jera, sudah jera. Pak, ini Pak, silakan Pak, terakhir, paragraf terakhir ini, apa Pak? Walau gua bisa junubu timahin. Junubun? Junubu timahin. Duna kullataini wa amma jami'a badanihi. Tumma nawa irtafa'at janabatuhu ila khilafin. وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى غيره ولا يصير مستعملا بالنسبة إليه صرح به صرح به الخوارزمي حتى إنه قال لو أحدث حدثا ثانيا حال انبماط جاز ارتفاعه به وإن نوى الجنب qabla tamamil indimasi irtafa'at janabatuhu anil juskil mulaki lilma'i bila khilaf wala yasirul ma'u musta'amalan balahu ayyutimmal indimasi wa tarfafi'ul janabatu anil baqi ala sahihil mansus wallahu a'lam. Oke, syukuran. Walau ghatasa, ghatasa baca ya bang, ghatisa. Walau ghatasa junubun fima'in duna kullatain. Ini ada kasus lagi. Seandainya seorang junub, ini junub, lafal junub, itu dimutlakan dengan keadaan atau dimutlakan dengan orang yang mengalami keadaan tersebut. Ya bisa, junub bisa bermakna janabah, keadaan, bisa bermakna orang yang junub. Dan kemudian junub ini juga laki atau perempuan disebut junub. Jadi jangan bilang, oh, perempuan berarti antum junubah, anti junubah, enggak, anti junub. Ya, ana junub, antum junub, antunna junub. Ya. Jadi jangan junubun, gitu enggak. Seandainya seorang yang berjunub, ghatasa, ghatasa itu menyemplungkan diri. Menyemplungkan diri. Di dalam, ini namanya menyemplungkan berarti ke dalam masuk, membelusuk ke dalam kan. Ma dalam air, ya, ma mutlak pastinya, karena ini junub harus dengan ma mutlak, nggak boleh dengan air teh atau air susu atau deterjen ya. Duna kullatain, duna itu artinya di bawah kullatain, di bawah ukuran kullatain, yaitu kurang dari kullatain. Dikatakan di sini kullatain kalau sekarang ma yu'adilu fi zamanina itu sekitar 204 kilogram sekitar itu. Air kullatain, ya, air ukuran kullatain itu dua kolah itu 204 kilogram. Ya, ingat 204 kilogram. Kalau air misalnya antum junub, kemudian antum menenggelamkan diri di air yang kurang dari 204 kilogram. Ya, adapun kalau air sungai gimana? Kalau air lebih pastinya, apa yang ngalir dia kan? Ya, gimana kalau Ciliwung? Lebih banget, tapi nggak sah. Karena itu najis malah jadinya. Tapi ini air sungainya masih bagus. Atau belumbang. Tahu belumbang masnya? Ya belumbang, karena kan agak besar itu. Kira-kira belumbang itu ada nggak ya 24 kg lebih? Mungkin ya, sampai ya. Lebih ya. Itu kan kolam yang tetap gitu kan, belumbang itu. Nah, dia masuk ke gelombang itu, masih jernih airnya. Nah, andai misalnya gelombang tersebut tuh nggak sampai 204 kg lah. Paling cuman anggaplah 50 kg lah. Gelombangnya kecil lah. Atau 100 kg jumlah atau diukurnya. Nah, gimana nih hukumnya kalau misalnya antum junub, kemudian antum berenang di situ, atau jangankan lubang, ke bak mandi lah, bak mandian, kalau bak mandi kita sepakat ada di rumah masing-masing, ima berbentuk ember, ima berbentuk bak beneran, masuk itu, mandi terus mendekam di dalamnya, wa amma jami'a badanihi, dan kemudian ayat tersebut menyeluruh ke seluruh badan kita, karena kita kan berendam. Otomatis berendam airnya sampai sini kan masuk ke dalam kan ya blok gitu kan airnya semua udah kena nih. Nah, summa nawa, kemudian berniat, berarti gimana konteksnya, gimana itu? Ah, kita nyeburin diri dulu baru niat. Kalau misalnya niat dulu baru nyeburin diri udah jelas ya. Oke lah, sah. Nah, apa hukumnya baru niat di dalam gelombang atau kolom itu? Irtafa'at janabatuhu bila khilaf. Irtafa'at berarti tercabutlah janabahnya, hadas akbarnya, junubnya itu hilang bila khilaf, dengan tanpa adanya khilaf dalam mazhab. Ya. Jadi antum boleh, misalnya antum tiap subuh punya kebiasaan berenang. Ya, sebelum sholat punya kebiasaan berenang di kolam renang, masya Allah. Lagi dingin-dinginnya ya kan, sudah punya kebiasaan. Sudah. Terus pas lagi berenang di suatu pagi, antum baru ingat, oh iya tadi ada junub ya, oh iya ada junub tadi. Ya udah mandi, ya udah niatin di dalam pas udah lagi renang, niatin di dalam. Apakah junubnya murtad ya? Terangkat janabahnya? Iya. Dia sah mandi junubnya. Darah mandi junubnya. Karena air telah udah ada air ketika itu, dia masih berada di dalam dan air masih akan terus ada pada dirinya, maka dia sah mandi junubnya, ya kan? Wa sara al-ma' ni arafat. Wa sara al-ma'u musta'malan binisbati ila ghairihi. Dan air tersebut menjadi musta'malan binisbati ila ghairihi. Air tersebut menjadi musta'mal bagi orang selainnya. Paham? Tadi kasusnya kita menenggelamkan diri ke atas junub di air kurang dari 204 kg atau 20 lah, kurang dari itu. Paham? Bisa di bak mandi. Di bak mandi yang segini misalnya. Ya. Ini berapa? Enggak nyampe 204 kg ya. Kira-kira siapa yang di sini bisa mengukurnya? Pak bisa punya pengalaman mengukur-ukur air itu? Siapa juga mau diukur di nyukur dulu? Ya segini misalnya. Terus antum nyemplung, mendekam di dalam, merenung, berpikir, bertafakur. Ya sambil melihat air-air atau ada kepiting atau yuyu di dalamnya gitu kan. Terus habis itu, oh iya tadi anak junub ya. Ah iya, ya udah mandi junub sekarang, niatin mandi junub. Udah, dia junub, kayak mandi junub dah. Terus tiba-tiba ada orang masuk. Ada orang masuk, mau wudu. Tidak mau wudu. Hah? Kita udah keluar dulu kan? Enggak, masih di dalam misalnya. Kan enggak dengar ada orang masuk. Dan juga orang masuk itu kan enggak ada orang kan. Kan mandi kan enggak mesti telanjang mas bro. Bisa aja pakai baju, dia enggak apa-apa. Pakai baju kan air masuk semua. Nah terus habis itu masuk itu orang mau wudu, wudu wajib. Nah ketika itu antum ketika tahu oh, ada orang, antum wajib untuk mengingatkan dia. Iya, mas. Apaan gitu kan? Masuk gitu, ser gitu. Apaan? Anda mandi junub di sini, kan? Iya. Tahunya di WC umum, langsung dikuprukin sama orang kan? Ah, di situ, apaan anda mandi junub? Kemudian antum terangkan ke dia. Anda tadi mandi junub, niatan di dalam, dan anda mengikuti mazhab Syafi'i, dan anda juga mengikuti mazhab Syafi'i sama-sama kita. Kemudian air ini karena di bawah dua kullah maka menjadi air mustamal. Antum enggak boleh pakai air ini karena dalam kifayatul akhir disebutkan walau ghatasa junubun fi ma'in duna kullataini wa amma jami'a badanihi thumma nawa sara mustamalan. Maka enggak bisa. Maka menjadi mustamal air ini. Ya antum enggak bisa make. Berarti harus apa? Harus dikurus lagi nih air. Iya, harus dikurus airnya. Kemudian diperbarui lagi menjadi air mutlak lagi, gitu. Oke, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia enggak junub, dia junub nih, dia junub, kemudian dia nyemplung ke air itu. Mandi. Terus keluar. Sampai selesai mandi dia enggak ada sama sekali niatan mandi junub. Maka apakah airnya ini menjadi air mustamal? Paham enggak di sini? Dia memang junub benar, tapi dia mandi, tapi dia enggak niatin junub sama sekali. Dalam mazhab ini niat itu penting banget. Niat itu penting banget, ketat mereka. Kemudian keluar dari air tersebut tanpa ada niatan mandi junub. Maka apakah air dalam bak itu menjadi mustamal? Enggak mustamal. Karena mustamal itu dia dalam mazhab ketika untuk raf'ul hadats atau izalatul najas. Sementara mandi yang tadi itu mandi-mandian doang. Enggak mandi junub, enggak mandi apa. Mandi kebiasaan. Mandi kebiasaan aja. Maka dia bukan ma mustamal. Sehingga kalau misalnya ada orang masuk tiba-tiba, antum enggak boleh mencegah. Itu air tadi mustamal loh. Ya. Tapi bagaimana kalau antum enggak tahu tadi air ana mandi nyemplung situ mustamal atau enggak bakal mau orang gitu ya kan? Iya. Baik, itu wasara al-ma'u musta'malan binisbati ila ghairihi wa la yasiru musta'malan binisbati ilaihi. Bagi dirinya bukan musta'mal, tapi bagi orang lain bakal jadi musta'mal. Itu kalau airnya di bawah 204 kg. Adapun kalau airnya udah bisa 204 kg atau lebih, ya, maka enggak musta'mal. Misal kolam renang. Ya. Ada kolam renang, ya, swimming pool umum gitu kan. Lebar rumah ini mungkin misalnya. Kemudian antum kan junub. Ah, mandi junub sekalian di dalam kolam renang. Ya. Kemudian antum menyelam sendiri. Terus menulis di atasnya sedang mandi junub. Karena antum mendeklarasikan ini tadi ana mandi junub di dalam kolam ini. Baik, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang? Apa-apa yang harus dianggap oleh orang-orang menurut mazhab? Apakah air tersebut mustamal atau enggak mustamal? Berarti orang-orang harus bodoh amat, biarin nanti mandi junub enggak apa-apa, tetap kita mandi di dalamnya karena bukan mustamal. Iya. Iya. Terus kalau air kolam renang biasanya bau enggak kotor? Enggak masalah kalau bau kotor, enggak masalah insyaallah. Enggak masalah kalau bau-bau kayak itu, enggak masalah. Iya. Jadi dia tetap tahur insyaallah, tetap tahur. Air-air yang misal dari pam atau apa yang apa bau-bau kaporit atau zat-zat sedikit pembersih atau semacamnya itu enggak masalah. Insyaallah enggak masalah. Mana di? Baik, hatta innahu qol. Sarraha bi al-Khwarizmi. Ada seorang ulama mazhab namanya Khwarizmi. Sarraha bihi, yaitu mendeklarasikan ini, mengumumkan permasalahan ini. Hatta innahu qol, sampai beliau itu berkata, "Lau ahdatha hadatan tsaniyan halan ghimasihi jaza irtifa'uhu bihi." Misalnya ahdatha hadatan tsaniyan, misalnya seorang ini junub, mandi junub, kemudian pas lagi mandi itu berhadats lagi, dia hadatan tsaniyan, lagi mandi tenggelam gitu, kemudian kentut, buk, ya kan, jadi gasnya keluar. Itu hadas bukan? Hadas. Hadas. Hadasnya di sini hadas kecil bukan? Hadas kecil. Nanti report nanti ada hadas kecil. Kalau misalnya antum mandi besar, itu insya Allah sudah bisa mewakili hadas kecil. Jadi mandi aja terus dengan niatan mandi junub, nggak masalah. Nah sekarang kalau misalnya antum udah di dalam mandi junub, antum di dalam junub lagi gitu loh. Tidak tahu di situ bisa gitu. Lau ahdatha hadatsan tsaniyan halan ghimasihi. Kalau misalnya dia berhadas besar, junub lagi. Kedua kalinya, pas banget lagi mandi di dalam. Jaza irtifa'uhu bihi. Maka tetap boleh bisa irtifa'ul hadasnya, terangkat hadasnya dengan ayat tersebut. Paham gak di sini? Antum mandi junub. Misalnya tadi. Atau enggak mandi junub, antum nyemplung di kolam. Ya. Oh iya, tadi saya junub ya. Ya udah, saya niatin mandi junub. Lah diem aja di dalam mendekam. pas diem gitu dia berkhayal apa gitu kan. Eh junub, junub lagi, keluar lagi air maninya. Ya udah, dia tetap bisa mandi junub lagi dengan itu. Ya. Ini. Dia diulang lagi karena kan hadas baru lagi. Gak masalah dengan air itu juga, dengan air itu juga. Walaupun di bawah 20. Nah ini, kalau misalnya itu nanti dengar ulama, di dalam kitab-kitab fikih itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya spekulatif dan gak mungkin terjadi di dunia ini. Masih secara nalar kita. Ya ini contohnya. Iya. Gak ada orang junub, masuk air, kemudian junub lagi dua kalinya. Tapi ini spekulasi para ulama. Mereka saking apa, saking semangatnya mereka untuk menimbang masa andai terjadi gini gimana ya, andai terjadi ini gimana ya. Makanya pernah Anda bilang di beberapa kajian fikih, bahkan di antara kitab-kitab mazhab, itu ada yang sampai apa hukumnya, kentut itu najis atau enggak? Ya itu kan, kentut itu, gas kentut itu najis atau enggak? Nah itu dipermasalahkan ada. Enggak najis kan, kalau najis repot kita. Kenapa repotnya gimana? Ini enggak kelihatan najisnya juga. Celana dicuci juga bingung kan, masih bawa apa enggak celananya kalau udah enggak bawa. Terus sampai situ, kalau antum sholat gimana? Sholat berjamaah itu loh. Repot, semua orang bisa batal sholatnya. Kenapa? Satu kentut, yang nyium semuanya. Yang nyium semuanya. Nyium semuanya berarti masuk najis semua di sini. Berarti kan harus, harus kayak gitu semua kan, membuang najis kan. Repot. Jadi kentut itu, kentutnya berhadap, orang yang kentutnya, jadi kesian. Yang repot yang lain, yang ini biasa aja. Terus kentut itu kan, dia cuma berhadap kecil, udah wudu aja. Yang lain repot ini. Ini kan dia buang najis kita semua. Dia bebas dari najis, kita kena najis gitu kan. Nah itu. Ada juga yang mempermasalahkan gimana kalau misalnya dalam fikih juga ada ulama. Kalau andai misalnya ada orang menyimpan kentutnya di sebuah buntelan. Itu ada. Dia kentut ngumpulin kentutnya di sebuah buntelan. Anggap misalnya balon atau apa gitu kan. Atau kantong gitu. Nah buntelan itu terus dibawa di kantongnya. Terus dibawa sholat. Apakah sholatnya sah? Itu dipermasalahkan. Enggak, apa ada orang kayak gitu gitu kan. Gimana kok kayak melihara jin aja gak tahu di mana. Kan kentut kan sifatnya hawa gitu. Itu kayak gitu ada, permasalahan kayak gitu. Sampai pari bawa terus kayak ini. Enggak, siapa yang mau kayak gitu ngebawa kentutnya dikoleksi gitu kan. Enggak. Disimpan di kantongnya. Ya, Allah wala, kayak gitu ada seperti itu. Tapi itu ulama saking semangatnya Pak, saking semangatnya mereka hal-hal semacam ini. Ini dalam khasyat bayi juri sendiri ada kasus gimana kalau misalnya ada orang ya dia itu mirip dia itu pernah ada sapi kawin ya bakor atau sapi atau kerbau atau semacamnya kawin yang ngelahirin anak manusia. Terus habis itu anaknya udah kayak mirip manusia tapi sebenarnya anak sapi. Gede, di training sampai bisa bahasa manusia. Terus gimana kalau misalnya dia nanti dia bisa pas Idul Adha dia bisa ceramah. Jadi khotib ceramah Idul Adha. Terus habis itu setelah khutbah apa hukumnya untuk menyembelih dia? Hukumnya boleh menyembelih dia. Jadi setelah berkhutbah dia jadi dipotong gitu kan. Itu ada di kitab ini ada. Cuman beberapa anak-anak lupa. Di kitab ini jadi satu ada. Seperti itu, pasti seperti itu. Itu kan hal yang Masya Allah. Ya, gak kepikiran di kita. Bahkan gak mungkin terjadi ya. Lagi kesian juga habis khutbah dipotong. Hanya karena apa? Hanya karena dia keturunan sapi gitu kan. Baik ini. Wa innawa jika misalnya dia berniat junub. Sebelum selesai in rimas in irtafa'at janabatuhu anil juz'il mulaqi lil ma'i bila khilaf, yaitu junubnya itu terangkat dari bagian yang terkena air tanpa khilaf, wala yasirul ma musta'malan. Air baginya tidak menjadi musta'mal melainkan lahu an yutimmal imnilmas. Kalau misalnya ada bagian yang belum terkena sentuhan air, maka dia harus melengkapinya. Inrimas artinya cemplungan. Misalnya gini, antum junub di walinya nih, antum udah menjunub di dalam kolom, udah tenggelam gitu, udah selesai junubnya. Terus antum karena nggak kuat mungkin nafasnya, naik ke atas air. Setengah badannya di air, bawahnya di air. Lagi kayak gitu kepikiran, tiba-tiba junub. Duk junub keluar lagi, junub lagi nih gitu kan. Nah terus, anak niatin junub. Anak-anak niatin mandi junub. Nah kan airnya ini kena nih. Nah di sini langsung dia sebagai mandi junub. Tapi sini kan belum. Ya kan? Jadi setengahnya udah selesai mandi junubnya, setengahnya belum. Maka kata di sini, ballahu an yutimmal inrimas. Dia harus menyempurnakan inrimasnya berarti nyelam lagi. Watar tafiul janabah anil baki. Dan janabah yang bagian sini itu hilang, ya bagian sini kan sisa. Hilang kan, junubnya. Kalau dia udah menenggelamkan diri lagi, ala sahih al-mansus. Menurut pendapat yang sahih dan ternaskan dalam matahari. Wallahu a'lam. Dah tutup langsung gue, langsung tutup gue. Dah kalau begitu. Tapi ini alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi ilmu. Minimal kita tahu pada mazhab sendiri banyak terjadi perselisihan pendapat. Kita belajar seperti ini sebenarnya juga tarbiyah pendidikan. Ketika kita tahu seperti ini, makin kemari itu kita makin belajar bagaimana cara insaf. Maksudnya ketika melihat perbedaan, mereka pasti insya Allah mungkin menurut ulama fulan, walaupun mungkin salah, tapi orang ini bertaklid pada ulama fulan dan itu mungkin dimaafkan gitu. Jadi enggak asal langsung menyalahkan begitu saja. Ya boleh menyalahkan, cuma ada pemakluman dalam penyalahan itu. Karena bisa jadi orang yang kita salahkan itu juga mengikuti ulama lain dan bisa jadi dia awam dan semacamnya, gitu kan? Ini baru kitabul akhyar ya. Di kitab yang mudah bahasanya. Kalau antum ke kitab-kitab lainnya, kitab ini Hasyiyah Bayjuri, ini dua jilid, ini jilid pertama, ini lebih sulit. Belum kitab-kitab lainnya, belum kitab-kitab yang tebal. Ini masih kitab menengah, kelas menengahnya, kelas middle gitu. Kalau mata Nabi Suja masih kelas mild, ini kelas mild itu yang roh kali ini. Jadi kalau yang berat-berat, ya itu yang tebal-tebal. Ya. Jadi tadi tentang air mustahmal ya. Insyaallah pada Rabu depan insyaallah kita teruskan lanjutkan kajiannya menuju kajian ke air bagian kedua dari air suci namun tidak menyucikan dalam mazhab. Yaitu yang bercampur dengan benda suci. Ya, wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.